Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita akan membahas ayat 11 dari surat Taha yang kembali akan menceritakan rentetan perjalanan kisah Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana beliau kemudian akhirnya mendaki puncak Bukit Tursina untuk mengambil api yang dia lihat dari kejauhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika dia datang ke tempat api itu, dia kemudian dipanggil. Para pendengar rahimakumullah. Ya, dia dipanggil wahai Musa, ya. Apa yang terjadi selanjutnya ketika Nabi Musa melakukan dialog yang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-10 dari surat Taha? Ada tarik ulur ketika keluarganya mengatakan, jangan pergi wahai ayahanda, kata anak-anaknya, kata istrinya, wahai suamiku, begitu juga dengan pengikutnya, karena berbahaya naik ke puncak bukit di tengah malam hari, kita tidak tahu ada apa di sana. Tetapi akhirnya Allah menggambarkan falamma ataha, Nabi Musa naik ke puncak Bukit Tursina itu. Kenapa akhirnya kemudian Musa melakukan hal ini walaupun kemudian ada kebimbangan sebagaimana tergambar dalam keterangan ayat sebelumnya berdasarkan penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi? Jawabannya adalah karena Nabi Musa ingin memberikan, melakukan kebaikan dan ingin agar orang lain mendapatkan kebaikan. Dia tidak ingin mereka itu berdiam di bawah Bukit Tursina dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan sulit. Oleh karena itu pada saat dia melihat api, dia menganggap ini adalah salah satu cara bagaimana menghangatkan suasana dingin yang pada saat itu sedang mereka alami. Bagaimana kemudian dengan api itu mereka bisa membakar, memasak dan sebagainya, dan melakukan banyak hal. Jadi walaupun kondisinya pada saat itu gelap, ya, kemudian harus mendaki puncak bukit yang memakan waktu yang lumayan, ya, sampai 2 jam, 3 jam sebagaimana yang pernah kami lakukan, mahasiswa dari Al-Azhar, ya, pernah ke sana itu. Jadi mendakinya itu kalau misalnya jam 2 malam baru sampai ketika subuh itu sekitar 2 jam atau 3 jam. Ini dilakukan oleh Nabi Musa untuk melakukan kebaikan, memberikan kebaikan kepada kepada kaumnya pada saat itu. Falamma ataha, ketika dia datang ke puncak Bukit Tursina itu. Nah, yang menarik adalah bahwa di ayat 11 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sedikit saja, mendatangi. Ya, tidak disebutkan sini datang ke mana, tidak disebutkan bagaimana beliau datang, tempatnya itu apa, ya. Akan tetapi di dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan panjang lebar tentang tempat yang didatangi oleh Nabi Musa ini. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aimani fil buqatil mubarakati minasyajarati ayya Musa, ya, inni anallah, ya. Ketika dia mendatanginya, ya, nudiya, dipanggillah dia min syati'il wadil aimani, dari tempat fil buqatil mubarakati, di tempat yang begitu penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan banyak pepohonan. Jadi ada gambaran di situ bagaimana kondisi puncak Bukit Tursina pada saat itu, yang nanti mungkin di dalam keterangan ayat selanjutnya akan dijelaskan juga tentang sedikit bagaimana kondisi Bukit Tursina. Nah, ketika Nabi Musa datang ke sana, ya, mencari-cari apa yang bisa bermanfaat bagi kaumnya, nudia, ya, dia kemudian dipanggil, ya. Di sini dipergunakan isim fi'il majhul yang tujuannya untuk menyembunyikan siapa yang memanggil. Nudia, dipanggillah Nabi Musa itu, wahai Musa, ya. Di tempat yang begitu gelap kemudian ada suara yang memanggil. Ini kalau kita berada di tengah kegelapan malam, lumayan juga ini, ya. Suasananya suasana mencekam, tidak tahu di situ bukan tempat kita, tiba-tiba ada yang memanggil, wahai Musa, siapa pula tahu namaku ini? Ini kan betul-betul merupakan suatu tes kejiwaan ini, tes batin ini, apakah kita betul-betul tetap konsisten untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain atau tidak, ataukah kita mundur lari terbirit-birit pada saat kita dipanggil ya di tengah kegelapan malam ini. Jadi keterangan ayat ini memberikan gambaran kepada kita selanjutnya bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam tetap melanjutkan keinginannya untuk memberikan kebaikan, naik ke atas puncak bukit walaupun kemudian dia harus menahan rasa takut ya, harus mengorbankan rasa letih dan capeknya dengan satu tujuan bahwa ini dilakukannya demi kebaikan keluarganya dan juga masyarakat yang dibawa pada saat, di pengikut-pengikut yang ia bawa pada saat itu. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 11 ini sangat singkat. Falamma atahanu dia ya Musa, ketika dia memandanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, saya memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha melihat, melihat hambanya, melihat Nabi Musa dan melihat kita semua. Ini kisah terjadi pada diri Nabi Musa dan ini terus masih berlanjut pada saat ini, bahwa Allah maha melihat, al-basir, innallaha sami'un basir, maha mendengar dan maha melihat. Allah melihat, melihat hambanya, melihat hambanya mencari bimbingannya. Nabi Musa mencari bimbingan, mencari api untuk memanaskan suasana, untuk menjadi petunjuk. Tapi di sisi lain, Nabi Musa mencari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala karena dia memiliki niat yang baik sebagaimana kata Ustaz Perdana tadinya. Mencari bimbingan Allah, dan Allah akan menuntun siapa saja ke pintu kebahagiaan dengan bimbingannya itu. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah akan menuntun siapa saja yang mencari bimbingannya ke pintu kebahagiaan. Ini dijelaskan lebih dahsyat, lebih dalam dalam surah Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Allah pelindung, pembimbing kita orang-orang yang beriman. Dia akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Sebagaimana Nabi Musa mengambil cahaya materi, sebenarnya di balik itu ada cahaya rohani yang lebih perlu bagi kita di dunia ini. Dalam suasana gelap di malam hari, kita marah kepada pihak pemerintah yang bertugas untuk menghidupkan lampu di malam hari. Tetapi terkadang kita berfoya-foya di kegelapan rohani kita dan kita meminta supaya bertambah gelap. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, kesalahan fatal yang dilakukan oleh manusia. Seharusnya manusia bangga dan berbahagia saat dia terang secara jasmani dan terang pula rohaninya. Maka kita menemukan ayat selanjutnya, orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu, wali-walinya, penolong-penolongnya, pelindung-pelindungnya adalah setan, taghut atau siapa saja yang melampaui batas, yang hanyut dalam kegelapan. Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Mereka akan keluar dari cahaya menuju kegelapan. Tidak ada satu manusia pun yang ingin keluar dari cahaya menuju kegelapan. Tidak ada orang mau dalam suasana terang kemudian lari menuju kegelapan kecuali pencuri. Kenapa? Pencuri tahu kalau dia bermain di terang benderang, dia akan ketangkap, dipukul, dan nuraninya menolak. Akal sehatnya menolak. Maka dia harus mencuri, melakukan kemaksiatan di gelap-gelap, di semak belukar. Begitu juga orang yang berselingkuh bukan suami istri melakukan kemaksiatan di gelap-gelap. Sementara suami istri melakukannya dengan penuh nikmat dan suasana yang penuh bahagia. Apalagi pengantin baru, semua orang bertanya bagaimana malam pertamamu, sebagai suatu ungkapan kebahagiaan karena Anda layak mendapatkan kebahagiaan itu di dunia yang halal. Begitulah hidup ini. Orang cerdas bagaikan Nabi Musa yang menginginkan cahaya, tidak saja cahaya materi tapi juga cahaya rohani. Berbahagialah mukmin yang telah memiliki cahaya dan terus mempertahankan cahaya itu. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa catatan penting yang bisa kita tarik dari beberapa keterangan narasumber kita tadi. Yang pertama adalah bagaimana sikap konsisten dan keinginan besar Nabi Musa alaihissalam di dalam melakukan kebaikan. Dan ini patut menjadi pembelajaran kepada kita semua, bahwa kalau ingin melakukan suatu kebaikan, jangan berpikir terlalu banyak, jangan terlalu banyak pertimbangan, jangan kemudian memikirkan untung ruginya. Kalau ingin melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan itu. Walaupun di dalam melakukan kebaikan itu kita terkadang akan menghadapi berbagai banyak hambatan, tapi ingatlah, karena di dalam kisah Nabi Musa sendiri secara khusus ayat 11 dan 12, bagaimana kemudian keinginan berbuat baik itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara membukakan pintu-pintu kebaikan untuk dapat melakukan kebaikan tersebut. Ya, nudiya ya Musa, dipanggil wahai Musa. Ini adalah merupakan suatu panggilan yang begitu sangat menyejukkan, ya. Ketika dipanggil nama kita, biasanya kita tidak akan terlalu ketakutan begitu. Tapi kalau dipanggil hoi, kita akan ketakutan, tidak kenal orangnya siapa di situ dan sebagainya. Ada jalan dibukakan oleh Allah. Kemudian ayat selanjutnya nanti bagaimana kemudian Allah semakin menenangkan hati Nabi Musa. Jadi pada intinya adalah cobalah melakukan kebaikan dan lakukan itu dengan tanpa terlalu banyak pertimbangan. Ketika ingin melakukan, lakukanlah kebaikan tersebut. Kemudian bagaimana di dalam kehidupan ini yang harus kita perjuangkan adalah untuk mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan oleh kisah Nabi Musa di ayat ke 10 dan 11, bagaimana kemudian yang menjadi misi utama dari tujuan hidup Nabi Musa itu adalah untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan itu. Allah sekalipun tidak akan pernah menterlantarkan orang-orang yang mencari bimbingan kepadanya. Innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Ya. Allah sekali-kali tidak akan pernah mensia-siakan, ya, mentelantarkan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan keridaannya. Berbuat baiklah, walaupun itu hanya sekedar sebuah senyuman, karena tidak akan pernah senyuman walaupun itu sederhana bernilai sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi itu akan mendapatkan penghargaan yang besar dari Allah. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari sekali lagi kita mengambil inspirasi dari kisah Nabi Musa ini untuk menjadi orang-orang yang tetap berusaha berbuat kebaikan dan menjadikan misi hidupnya adalah mencari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.